Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kutil Kuliah 3 menit. 3 menit saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku sekalian, kalau orang menghina kita, kita hina lagi. Orang ngomong jelek, kita ngomong jelek lagi. Orang membeberkan aib kita, kita beberkan aib lagi. Terus apa bedanya kita dengan dia? Buat apa sekolah tinggi-tinggi kalau bisanya hanya meniru keburukan orang lain? Kalau orang lain ngomong jelek, mikir jelek, itu adalah kembali kepada dia. Dan yang kembali kepada kita adalah perbuatan perkataan kita sendiri.